teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Matamu bagai busur panah, kau lepaskan kejantung hatiku. Meski kau sempat, cintamu masih tetap nafasmu, wangi hiasi suasana. Saat ku kecup manis bibirmu, cintaku tak harus pari meniris, ini segala janji. Aku berdansa di ujung gelisah, diiringi syadu lembut lakumu. Tersebar benih akun jiwamu, namun kau cedak menuai buah. Tak harus memiliki dirimu, meski beribadis diri segala janji. Sisi hati malam-malam ku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar menemani, untuk melintasi wangi yang selalu tersaji di satu sisi hati. Malam-malam ku bagai malam seribu bintang yang terbentang di angkasa. Bila kau di sini untuk sekedar la la la la la la.